Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilah fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Barakallahu fikum. Baik, kita lanjutkan. Yusuf Bakasi, Abu Khaldah siapa namanya? Khalid Ibnu Dinar At-Tamimi. Kalau Khalid Ibnu Dinar An-Nili, siapa kunyahnya? Abu Al-Walid Tayyib. Ahsanta, barakallahu fikum. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala, berkata Imam Bukhari, semoga Allah merahmati beliau, babun man adda ala khadimihi makhafatadh-dhanni, bab seseorang yang menghitung atas pelayannya dikarenakan khawatir timbulnya dugaan-dugaan yang jelek. Barakallahu fikum. Ya, bab ini menguatkan bab sebelumnya. Barakallahu fikum. Bahwasanya seorang tuan atau majikan bukan hanya menandai barang yang dia amanahi kepada sang pelayan, tapi juga barakallahu fikum disyariatkan untuk menghitungnya. Ya, barakallahu fikum. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala, haddatsana Abu Nu'aib, telah menghabarkan kepada kami Abu Nu'aib. Abu Nu'aib siapa namanya? Ikhfana. Abu Nu'aim terlalu sering namanya disebutkan. Harusnya sudah nyantol di kepala Anda semuanya. Siapa? Fudail Ibnu Iyad. Nyampur. Yazid. Fadl Ibnu Dukain. Dukain itu nama ayahnya atau bukan? Hah? Kakeknya. Terus nama ayahnya siapa, Yazid? Muhammad. Nah, siapa Muhammad nama ayahnya? Muhammad Arif. Siapa nama ayahnya? Muhammad Ngawi. Mana orangnya? Loh, ma'ruf, harusnya tahu. Siapa nama ayahnya Ridwan? Taib. Ya, nama beliau secara lengkap adalah barakallahu fikum Fadl Ibn Amr Ibn Hammad. Barakallahu fikum. Ibni Dukain. Tayyib. Siqatun. Sering nama beliau disebutkan dalam kitabnya Imam Bukhari. Untuk biografinya sudah kita sebutkan. Barakallahu fikum. Tayyib. Qala haddatsana Israil, Beliau berkata telah memberitakan kepada kami Israel. Israel di sini siapa? Abu Salamah. Taib. Israel bin Yunus ibni Abi Ishaq As-Sabi'i. Cucunya Abu Ishaq As-Sabi'i. Barakallahu fikum. Taib. Ya. Sudah lewat juga terjemahnya. Barakallahu fikum. Thiqatun. Beliau seorang rawi yang thiqah. Taib. An Abu Ishaq ay As-Sabi'i. Abu Ishaq As-Sabi'i. Abu Ishaq As-Sabi'i. Siapa namanya? Luqman. Pertanahan. Siapa namanya? Siapa namanya Abu Ishaq As-Sabi'i? Hizbu. Praba, ada praba. Mana praba? Siapa namanya? Siapa namanya Abu Ishaq As-Sabi'i? Ubay. Taib. Amr ibnu Abdullah ibni Ubay. Amr ibnu Abdullah ibni Ubay. Barakallahu fikum. Iya. Thiqatun muksir abid. Beliau rawi yang thiqah dan banyak meriwayatkan hadis dan juga dikenal sebagai ahli ibadah. Barakallahu fikum. Wakhtalata bi akhirihi. Dan beliau mengalami ikhtilat, ya, pikun atau kacau, goncang hafalan di akhir umur beliau. Dan sudah kita bahas siapa-siapa saja yang meriwayatkan sebelum ikhtilat dan setelahnya. An Harithah ibni Mudarrib. Dari Harithah bin Mudarrib Al-Abdi Al-Kufi. Harithah ibnu Mudarrib Al-Abdi Al-Kufi. Tayyib. Siqatun. Beliau rawi yang siqah. Kemudian Al-Hafidh mengatakan ghalita man naqala an ibnil madini annahu tarakahu. Ghalita, telah salah. Man naqala, barang siapa yang menukilkan an ibnil madini, dari ibnul madini, annahu tarakahu, bahwasannya ibnul madini meninggalkan hadisnya Harithah bin Mudarrib. Iya. Itu salah, kata beliau. Tidak benar berita yang demikian. Sehingga beliau tetap dalam keadaan siqah. Karena info yang menyebutkan beliau itu ditinggalkan hadisnya tidak benar. An Salman. Dari Salman. Yaitu Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berasal dari Paris, Persia. Barakallahu fikum. Beliau juga dikenal dengan Salman Al-Khair. Ya, Salman Al-Khair. Barakallahu fikum. Baik. Dan nama beliau setelah keislamannya adalah Salman Ibnul Islam. Salman Ibnul Islam. Barakallahu fikum. Adapun nama sebelum beliau masuk ke dalam agama Islam, barakallahu fikum, Mabih. Mabih. Mim, alif, ba, ha. Mabih. Bin, bud. Ya, bin, bud. Ba, waw, dal. Bud. Mabih, bin, bud. Barakallahu fikum. Demikian yang disebutkan oleh Ibnu Mandah. Barakallahu fikum. Ya, biasa. Nama orang-orang sana. Barakallahu fikum. Dan ada yang mengatakan, wakila, ada yang mengatakan, barakallahu fikum, nama beliau adalah Bahbud. Ya, bukan Mbahbud, bukan, tapi Bahbud. Ba, ha, bau, tapi ba, waw, dal. Bahbud. Barakallahu fikum. Tapi, itu yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Al-Isobah. Barakallahu fikum. Ya, itu nama beliau sebelum masuk dalam agama Islam. Barakallahu fikum. Ada yang mengatakan Mabih, ada yang mengatakan Bahbud. Gitu ya. Bahbud. Barakallahu fikum. Dan beliau, barakallahu fikum, berasal dari Asbahan. Ya. Wakila, dan ada yang mengatakan beliau berasal dari Romahurmuzi. Romahumurs. Ra, alif, mim, ha, tayyib, ra, mahurmuz. Iya. Ra, alif, mim, ha, mim, zai. Ra, ra, mahurmuz. Iya, susah ya lidahnya. Barakallahu fikum. Tayyib. Barakallahu fikum. Dan beliau barakallahu fikum masuk ke dalam agama Islam aslama inda kudumin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Madinah. Beliau masuk ke dalam agama Islam sejak pertama kali Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam kota Madinah. Terutama pada awal tahun Hijriah barakallahu fikum. Tayyib. Namun beliau belum bisa secara leluasa untuk mengikuti setiap pergerakan Islam khususnya dalam bab pertempuran. Paham Ikhwan ya? Tayyib. Beliau baru ikut kancah pertempuran kaum muslimin pada saat perang Khandaq. Iya. Atau diistilahkan dengan perang Ahzab. Kalau sekarang namanya perang sekutu. Iya. Jadi semua musuh-musuh bergabung menjadi satu. Iya, diistilahkan kalau orang sekarang perang sekutu. Barakallahu fikum. Tayyib. Pada saat itulah beliau baru bisa ikut perang bersama kaum muslimin. Iya. Dikarenakan barakallahu fikum status beliau sebelumnya masih sebagai seorang budak dari Bani Quraidah. Iya. Barakallahu fikum. Baik. Untuk kisah beliau ini panjang ceritanya. Iya. Kok bisa sampai barakallahu fikum ke Jazirah Arab dari daerah Asbahan sampai ke Jazirah Arab barakallahu fikum. Bahkan ada yang mengatakan beliau inilah sabiqu al-furs. Orang yang termasuk awal-awal dari kalangan bangsa Persia yang menerima Islam. Barakallahu fikum. Ya. Wah, kalau mau cerita panjang barakallahu fikum. Intinya beliau barakallahu fikum sebelumnya adalah orang yang merdeka. Ya. Kemudian dikarenakan keinginan beliau yang sangat luar biasa untuk berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan proses yang cukup panjang barakallahu fikum. Ya, beliau ditipu sama orang. Intinya beliau mendengar ada kafilah dagang yang ingin ke Jazirah Arab yang beliau tahu disitulah munculnya nabi akhir zaman barakallahu fikum. Ya. Akhirnya beliau ingin ikut kafilah dagang tadi dengan persyaratan memberikan sejumlah uang. sehingga hasil usaha beliau selama ini dikasihkan, ternyata dikerjain sama kapilah dagang tadi. Sampai di kota Madinah dijual barakallahu fikum. Iya, sama orang Yahudi di sana. Paham kan ya? Barakallahu fikum. Itu ringkas ceritanya. Wa illa, wah luar biasa. Iya. Perjalanan panjang yang harus beliau lalui barakallahu fikum untuk mendapatkan yang namanya hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Iya. Itu riwayatnya bisa antum baca barakallahu fikum yang gampang dalam kitab Jami'us Shahih. Iya, miliknya Syekh Mukbil rahimahullahu taala, dikumpulkan beberapa riwayat yang menyebutkan tentang kisah beliau. Paham ikhwan ya? Baik, saya harapkan Anda membacanya. Iya. Dikarenakan pada kisah beliau bisa memberikan inspirasi kepada kita. Iya. Khususnya sebagai tulabul ilm. Barakallahu fikum, dalam memberikan semangat dan motivasi kepada kita untuk bisa semangat dalam menuntut ilmu. Iya. Itu luar biasa mengagumkan, sampai-sampai Nabi sendiri menceritakan kepada sahabat yang lain. Ya, tentang kisahnya beliau agar supaya diambil ibroh oleh yang lainnya. Barakallahu fikum. Ya. Barakallahu fikum. Itu Salman Al-Farisi. Barakallahu fikum. Dan perang Khandaq itu sendiri adalah ide dari beliau. Ya. Yaitu dengan cara membuat parit. Ya. Yang menghalangi antara kota Madinah dengan musuh. Barakallahu fikum. Karena di belakang kota Madinah itu adalah pegunungan yang terjal, dan di depannya itu lahan yang luas, sehingga tinggal membuat barakallahu fikum, ya, parit yang besar untuk membentengi barakallahu fikum kota Madinah dari serangan pasukan sekutu. Ya, barakallahu fikum. Dan strategi yang demikian itu belum pernah diketahui oleh bangsa Arab. Ya, sehingga ketika mereka melihat strategi yang digunakan oleh Rasul demikian, mereka semuanya kebingungan. Ini tipu daya apa lagi ini? Hah? Ini gaya perang dari mana ini? Ini bukan kebiasaannya perangnya bangsa Arab, barakallahu fikum. Ya, itu ide cemerlang dari beliau, Salman Al-Farisi, barakallahu fikum. Ya, untuk kisah lebih lanjutnya itu bisa baca dalam terjemah beliau. Itu sangat bagus untuk dibaca. Qala, beliau mengatakan, inni la'auddul uraqa ala khadimi makhafatal dhanni. Kata Salman, dan sungguh saya menghitung al-uraq. Al-uraq, barakallahu fikum, itu jam'u tayyib, jam'u araq. Iya, jam'u araqun. Jama' dari araq. Wahuwa al-azamu alladhi ukila lahmuhu. Araq itu adalah tulang yang sudah dimakan dagingnya. Barakallahu fikum. Baik. Iya. Waqila, ada yang mengatakan, ukila mu'zamu lahmihi wa baqiya luhumun daqiqah. Dia adalah tulang yang sudah dimakan sebagian besar dagingnya, namun tersisa serpihan-serpihan daging yang sedikit, masih ada sisanya. Barakallahu fikum. Baik. Ada yang tahu untuk apa? Hah? Digunakan sisa tulang belulang tadi? Barakallahu fikum. Tayyib. Ya. Itu yang dilakukan oleh Salman. Sehingga beliau biasa menghitung tulang belulang barakallahu fikum yang dititipkan kepada pelayan beliau karena khawatir timbulnya dhon, ya, dugaan-dugaan yang tidak bagus kepadanya barakallahu fikum. Tayyib. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala haddatsana Hajjaj, telah mengabarkan kepada kami Hajjaj. Hajjaj ibnu Minhal, fiqah. Qala haddatsana Syu'bah, berkata Hajjaj telah memberitakan kepada kami Syu'bah. Syu'bah bin siapa? Adi. Syu'bah bin Ma'ruf. Syu'bah bin siapa? Adi, satunya lagi. Iya. Hah? Syu'bah ibn al-Hajjaj. Barakallahu fikum. Iya. Amirul mu'minin fil hadis. Qala anba'ana Abu Ishaq, berkata Syu'bah telah memberitakan kepada kami Abu Ishaq. Abu Ishaq di sini siapa? Iwan. Amr bin Abdullah, Abu Ishaq As-Sabi'i. Barakallahu fikum. Qala sami'tu Harithah ibn Mudarrib, berkata Abu Ishaq, saya mendengar dari Harithah bin Mudarrib. Barakallahu fikum. Ya, Al-Abdi Al-Kufi, thiqah. Qala sami'tu Salman, beliau mengatakan aku mendengarkan Salman berkata. Barakallahu fikum. Riwayat yang kedua ini sengaja dimunculkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala barakallahu fikum tayyib untuk menunjukkan tasrih bisama min Abi Ishaq As-Sabi'i. Ya. Untuk menunjukkan bahwasanya Abu Ishaq As-Sabi'i itu langsung mendengarkan dari Harithah ibnu Mudarrib barakallahu fikum. Karena pada riwayat sebelumnya beliau menggunakan sighah an, sehingga kemungkinan tadlis itu bisa tertutupi barakallahu fikum. Ya. Baik. Menunjukkan beliau langsung mendengar. Inni la'uddu al-uraqa khasyatadh-dhon. Sesungguhnya saya biasa menghitung tulang belulang yang saya titipkan atau amanahkan kepada pelayan saya dikarenakan khawatir timbulnya dugaan-dugaan yang buruk kepadanya. Barakallahu fikum. Baik. Sehingga hadis ini faedahnya sama dengan faedah hadis kemarin. Barakallahu fikum. Iya. Di antara bentuk tarbiyah seorang majikan kepada pelayannya adalah barakallahu fikum untuk membiasakan meneliti. Ya. Barakallahu fikum. Amanah yang dititipkan kepada pelayannya, ya, dan juga barakallahu fikum meneliti hasil kerjanya, barakallahu fikum. Wallahu taala alam bisawab. Al muadzin yuadzin awalan. Baik. Sini ada beberapa pertanyaan. Barakallahu fikum. Yang pertama, afwan ustaz, siapa sajakah bangsa Persia awal-awal masuk Islam? Baik. Jadi maksudnya yang ada di masa Rasul. Ya, barakallahu fikum. Setahu saya Salman Al-Farisi. Kemudian Fairus Siapa? Fairuz Ad-Dailami. Taib. Ya, Abn Al-Furs. Barakallahu fikum. Itu yang setahu saya. Ada yang bisa menambahkan? Sahabi yang berasal dari bangsa Persia. Hah? Ada yang bisa menambahkan? Barakallahu fikum. Apakah mimpi basah wajib menggantikan celana? Barakallahu fikum. Kalau semata-mata mimpi basah, maksudnya itu barakallahu fikum ihtilam. Tayib. Itu berkaitan dengan pembahasan apakah air mani itu najis atau suci. Namun pendapat yang sahih, yang rajih, air mani itu suci. Buktinya Nabi SAW beliau mengerjakan sholat di masjid dalam keadaan masih menggunakan pakaian yang ada bekas air maninya. Menunjukkan air mani itu suci. Barakallahu. Tetapi kalau mimpi basahnya itu plus ngompol, ya, berarti najis pakaiannya. Barakallahu fikum. Maka harus diganti. Barakallahu fikum. Ya, walaupun yang aula kalau ada pakaian yang lain menggunakan pakaian yang bersih. Barakallahu fikum. Ya, biar lebihnya nyaman. Barakallahu fikum. Dari sisi afdhaliyahnya. Mal ma hukmul jam'i baina salati subhi wa salati dhuhri fis safar? Ya, tidak mungkin. Barakallahu fikum. Iya, menjamak salat subuh dan salat zuhur. Tidak ada contohnya itu. Yang ada contoh menjamak itu salat zuhur, asar. Iya, maghrib, isya. Barakallahu fikum. Kalau subuh sama zuhur tidak ada. Barakallahu fikum. Baik. Tatkala saf dalam sholat berbeda, ada yang lebih maju, ada yang sedikit mundur, gitu ya, kacau safnya itu. Manakah yang dijadikan patokan untuk saf-saf setelah saf pertama? Barakallah. Jadi yang jadi patokan adalah yang di tengah, yang tepat di belakang imam, terus ke belakang. Iya, yeah, itu yang jadi patokan meluruskan shaf. Barakallahu fikum. Dengan ini patokannya maka akan tercipta shaf yang lurus. Iya. Kalau yang jadikan patokan adalah bagian tengah, tepat yang ada di belakang imam terus ke belakang. Tapi kalau yang jadikan samping kanan, samping kiri mesti mencong-mencong. Iya. Barakallahu fikum. Mesti miring-miring. Barakallahu fikum. Tayyib. Itu yang jadikan patokan. Iya. Yang bagian tengah untuk meluruskan shaf. Barakallahu fikum. Bagaimana seorang budak muslim yang melarikan diri dari majikan yang kafir? Apakah dia berdosa? Barakallahu fikum. Naam. Iya. Barakallahu fikum. Itu tidak diperbolehkan. Dikarenakan Salman Al-Farisi dia sebagai budaknya orang Yahud. Iya. Barakallahu fikum. Tapi Rasul ataupun beliau tidak mengambil keputusan lari atau kabur dari tuannya. Tapi beliau dengan cara yang legal, yaitu dengan mukatabah. Yaitu menebus diri beliau. Barakallahu fikum. Iya. Sehingga lari dari majikan, dari tuan bagi seorang budak, barakallahu fikum, itu bukan menyelesaikan masalah. Iya. Tapi justru semakin menambah masalah. Apa nasihat Ustadz kepada kami di dalam pertemanan agar selalu langgeng? Barakallahu fikum. Iya. Sebagaimana yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, ayyakunal mar'u tayyib la yuhibbul mar'a illa lillah. Hendaknya seorang itu mencintai temannya tidaklah lain melainkan karena Allah. Pahamkan ya? Baik. Itu akan membuat pertemanan akan semakin langgeng kalau masing-masing pihak memiliki prinsip yang demikian. Al-hubbu fillah wal-bughdhu fillah. Barakallahu fikum. Baik. Dan pertemanannya tadi barakallahu fikum itu diatur ya dengan aturan-aturan syar'i. Kalau masing-masing teman atau sahabat memperhatikan barakallahu fikum adab-adab syar'i dalam pertemanan, itu juga akan semakin membuat langgeng barakallahu fikum pertemanan tersebut. Yang terakhir, tolong dinasehati bagi santri-santri yang sering membahas masalah pulang liburan. Membikin kami selalu ingat pulang sehingga malas dalam belajar. Kapan sih pulangnya itu? Hah? Tanggal? 24. Barakallahu fikum. Baik. Ya. Kalau yang dibahas itu adalah perkara yang memang dibutuhkan, labas, tidak mengapa. Iya. Tetapi kalau yang dibahas itu barakallahu fikum adalah perkara-perkara yang lahun, gitu ya, terkait dengan agenda-agenda barakallahu fikum yang lahun pula ketika masa liburan, nah itu yang harus ditinggalkan. Paham ikhwan ya? Baik, nanti kalau liburan saya mau. Hah? Mau ikhwan? Baik, ya macam-macam. Iya. Ikut pertandingan futsal di kampung, ya. Barakallahu fikum. Ada lagi nanti kalau liburan saya mau apa? Apa Ivan? Yang ramai sekarang? Oh ya, Piala Dunia, gitu ya. Barakallahu fikum. Atau yang semisal dengannya, ya, membahas agenda-agenda yang lagun barakallahu fikum. Maka yang demikian tidak diperkenankan, ya. Baik. Dan juga yang namanya liburan barakallahu fikum tidak usah terlalu dibahas terlalu dalam, ya. Barakallahu fikum. Ngobrol masalah liburan, agenda-agenda dan seterusnya itu perkara yang lahun. Tapi kalau terkait dengan agenda-agenda yang bermanfaat, maka tidak mengapa barakallahu fikum. Ya, terkait dengan rencana untuk safari dakwah gitu ya. Barakallahu fikum. Tayyib. Atau untuk ziaratul ikhwan, ya. Barakallahu fikum, mengunjungi keluarga, enggak apa-apa barakallahu fikum. Tapi kalau untuk perkara yang lagun, itu ditinggalkan. Apa saja sebab seorang dianggap sebagai budak? Barakallahu fikum. Ya, diantaranya dikarenakan adanya peperangan. Barakallahu fikum. Tayyib. Antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bisawab. Natihah bihil qadr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu hafizakumullah.